haram alaikum uquqal ummahat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian, mengharamkan durhaka pada ibu, bawa dal banat dan memendam hidup-hidup anak perempuan. Pemanaan wahati, menjadi orang yang pelit sekaligus rakus. Wa karihalakum, dan Allah benci untuk kalian, qila wa qal, sibuk untuk membicarakan orang, wa kathrata su'al, banyak bertanya atau banyak meminta, wa itu atal mal, dan menelantarkan dan membuang-buang harta. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, al-kalamu ala durbain, perkataan manusia itu ada dua macam, boleh jadi perkataan terpuji dan ada perkataan yang tercela. Wa hadza yarji'u, dan ini pangkalnya adalah mayastamilu alaihi, konten perkataan. Wal madzmum minal kalam, maka perkataan yang tercela adalah manakala isinya adalah ghibah, menggunjing, namimah, mengecek namimah atau mengecek orang lain. Dan ini semua adalah haram karena imma yataddammanahu minal adza, karena isinya adalah mengganggu atau mendzalimi orang lain. Demikian juga dilarang karena lima yatarattabu 'alaiha minal athar. Berbagai macam dampak yang menjadi yatarattabu 'ala dzalik, yang menjadi ya dampaknya. Waqad yakunu madhmuman li sifatihi, dan boleh jadi satu ucapan itu tercela karena ya sifat dari ucapan tersebut, bukan kontennya namun hal yang lain. Wa hadzal ladzi asyarat ilaihi alhadis, dan inilah yang tercela karena sifatnya, inilah yang diisyaratkan oleh sejumlah hadis yang melarang tafahiq, taqa'ur dalam kalam yang nanti akan dijelaskan. Ya, maka perkataan ada yang terpuji dan ada yang tercela. Perkataan yang tercela itu tolak ukur pokoknya adalah kandungannya, isinya, kontennya. Namun ada juga perkataan yang tercela karena faktor yang lain, ya, yang disebut dengan takaur dan yang lain yang akan dibahas di hadis selanjutnya. Kemudian macam yang kedua adalah perkataan yang terpuji, contohnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan perkataan untuk mendamaikan orang lain, mendamaikan orang yang berselisih. Walhasil, kesimpulannya sepatutnya seorang muslim memikirkan perkataannya sebelum dia lontarkan. Wa ayya ja'al hadzal kalama, dalam dia jadikan perkataan tersebut lewat di belakang hatinya, bukan di depannya. Fa in ra'at, jika dia menilai kalau itu ucapan yang baik maka dia katakan, jika dia berpandangan kalau itu satu hal yang jelek maka dia diam dan diam. Karena perkataan itu jika telah Anda keluarkan, maka perkataan itulah yang akan menguasai seorang hamba, dan orangnya tidak lagi bisa menguasai dan mengontrol perkataan itu. Ya, maka nanti akan timbul tafsiran-tafsiran yang liar ketika orang tidak hati-hati dalam bertutur kata. Meskipun sudah dijelaskan, maka orang akan membantah, tidak bisa kalau dimaknai demikian karena ada kata demikian dan seterusnya. Walakinnahu, akan tapi jika seorang itu mengontrol perkataannya dan memikirkannya sebelum dia keluarkan, maka dia menguasai perkataan tersebut dan tidak dikuasai oleh perkataannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa saja yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjalin hubungan baik dengan karib kerabatnya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka adalah dia berkata-kata yang baik atau diam. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian penjelasan spesifik untuk hadis. Sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum uququl ummahat, durhaka dengan ibu dan seterusnya. Maka hadis ini istimala memuat sejumlah dosa besar. Yang pertama, durhaka dengan ibu. Dan bukanlah yang menjadi pesan pokok hadis ini terlarangnya durhaka dengan ibu saja. Namun termasuk hal yang terlarang, termasuk dosa besar adalah durhaka kepada bapak. Namun ibu disebut secara khusus untuk menjelaskan betapa besarnya hak ibu. Yang kedua, karena mayoritas kedurhakaan itu ditujukan kepada ibu. Ya, dikarenakan ibu adalah seorang perempuan yang lemah, maka banyak anak lebih kemudian lancang kepada ibunya dibandingkan pada bapaknya. Dan sebab kenapa ibu memiliki hak yang besar, wadzalika lima taqasihi. Hal itu karena apa yang dihadapi oleh seorang ibu berupa kehamilan, sakitnya al-makhad, proses melahirkan, wal-irda', menyusui, merawat, dan perkara-perkara yang lain yang dibebankan di pundak seorang ibu. Kemudian yang kedua adalah wa'dul banat, membunuh dengan bentuk menguburkan hidup-hidup anak perempuan. Wa'dul banat adalah budaya jahiliyah, dan yang dimaksud dengan wa'dul banat adalah dafnul banat, mengubur anak perempuan dalam keadaan dia hidup-hidup, takhalusan dalam rangka menyelamatkan diri dari aib karena punya anak perempuan. Maka orang-orang jahiliyah mereka tidak suka anak perempuan, dan mereka suka dengan anak laki-laki. Alasan pembenar mereka karena kenapa demikian adalah karena perempuan tidak bisa menunggang kuda, tidak bisa mendapatkan harta rampasan perang, tidak bisa memberikan perlindungan melindungi kabilahnya. Wa inna man takunu aran, dan keberadaan anak perempuan itu menjadi aib memalukan alaihim untuk kabilah. Kapan itu? Seandainya dia jatuh fil asr sebagai tawanan di tengah-tengah al-gharat, serangan wal-hurub dan peperangan. Oleh karena itu, maka sebagian orang Arab jahiliyah berusaha membebaskan dirinya dari memiliki anak perempuan dengan menguburkannya hidup-hidup fiturab, dikubur dalam tanah, najatan minal ar, karena selamat dari aib atau sesuatu yang memalukan. Yang aib ini yatahaddaduhu, mengancam mereka, mengancam keluarganya karena fisababihina, karena sebab keberadaan anak perempuan tersebut. Walaqad qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah berfirman mengingkari perbuatan mereka dengan Allah firmankan di surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dan apabila anak-anak perempuan-perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah, karena kesalahan apakah dia dibunuh. Dan ini adalah pertanyaan istingkari untuk mengingkari. Ayu dhambi, dosa apakah yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia dikubur hidup-hidup. Dan Allah Azza wa Jalla, di antara hikmah Allah dalam menciptakan zaujain, manusia itu sepasang, ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, ada sepasang laki-laki dan perempuan, dan itu ada min kulli syai, pada setiap makhluk, bukan hanya manusia, binatang pun demikian. Bukan sebagian tumbuhan pun demikian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa min kulli syai'in khalaqnahu zaujain. Segala sesuatu kami ciptakan satu pasang. jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran. Dan ini adalah hikmah Allah Ta'ala, karena kehidupan tidak akan tertata rapi, tersusun rapi, tantazim, ila bijtima'i zaujain, kecuali berkumpulnya satu pasang. Dan di Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan rahmah dan cinta di antara dua pasang ini, satu pasang ini. Wahada minal ayat, dan di antara wa indi ada di antara ayat yang menunjukkan hikmah Allah Subhanahu. Qala Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan di antara ayat kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan kalian, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri sesama manusia, aswajan, pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan dengannya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dhalika, sungguh dalam hal tersebut terdapat ayat bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Walyaum, dan di zaman ini, asbahna nara, jadilah kita melihat di antara satu tindakan yang dia adalah bagian dari adat atau tradisi jahiliyah, yaitu tidak suka anak perempuan dan cinta anak laki-laki. Wa alu hadhi sifati adamimah, dan orang yang punya sifat yang tercela ini, yata'adzaruna bidzara'i nafsiha, beralasan dengan alasan yang sama yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, fi annal binta qad taqa'u fil fahisyah wal itsmi, yaitu alasannya anak perempuan boleh jadi terjumus dalam perbuatan keji yaitu zina dan dosa. Karena akhirnya kemudian hamil di luar nikah, dan ini mendatangkan hal yang memalukan untuk keluarganya. Wal haqiqatu, sebenarnya innama tafsudu al bintu, anak perempuan itu rusak sehingga terjumus dalam pergaulan bebas, kemudian hamil di luar nikah dan yang lain, itu bi ihmali man yakumu alaiha, disebabkan keteledoran orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Wa yurabbiha, dan orang yang bertanggung jawab untuk mendidiknya. Maka seandainya para bapak itu mendidik anak perempuannya, dididik untuk memiliki iffah, memiliki kehormatan, wal haya, memiliki rasa malu, wal khuluq, dan akhlak mulia, tidak melakukan ikhtilat, campur baur yang haram antara laki-laki dan perempuan, wasatu abwabal fitnah, dan berupaya untuk menutup pintu-pintu kerusakan, lastaqamatil umuru, niscaya keadaannya baik-baik saja, niscaya kondisinya lurus-lurus saja, baik-baik saja. Dan yang baik-baik saja ini, yang lurus ini, tidaklah kami maksudkan urusan keluarga fahasbu saja, bahkan urusan masyarakat sebagai satu kesatuan. Maka urusan mereka itu kondisinya adalah baik-baik saja. Walaqad wasafallahu ta'ala halal qaum, dan sungguh Allah telah menceritakan keadaan sekelompok orang yang yakrahunal banati, yang tidak suka dengan anak perempuan. Dengan Allah katakan di surat An-Nahl ayat yang ke-58, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, maka jika salah satu mereka diberi kabar kalau punya atau mendapatkan anak perempuan, dhalla wajhuhum muswadda, maka jadilah wajah mereka menghitam karena malu, wa huwa kadhim, dan dia marah besar. Yatawara, kemudian dia bersembunyi, minal qaum, dari kawan-kawannya, min su'i ma busyira bihi, karena betapa jeleknya berita yang didapatkan. Kemudian ayumsikuhu ala hunin, apakah dia mempertahankan anak perempuan yang dia miliki tersebut ala hunin dalam keadaan hina, ataukah am yadu suhu fit turab, ataukah kemudian dia kubur hidup-hidup dalam, ataukah dia pendam dalam tanah, yaitu dikubur hidup-hidup. Ala sa'ama yahkumun, betapa jelek putusan yang mereka lakukan. Dua-duanya adalah putusan yang jelek. Fakana man yabqa, maka demikian surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Fakana man yabqi al-untha hayatan, maka orang jeliah yang mempertahankan anak perempuan itu tetap hidup, inama yabqiha, dia pertahankan ala hawanin, dalam keadaan hina dan hina. Dan ini satu hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah tidak menyukainya. Karena menghilangkan nyawa yang Allah haramkan tanpa alasan adalah satu kejahatan dan salah satu dosa besar. Dan jika yang dibunuh ini adalah dzawil arham, adalah kerabat sendiri, maka dosanya lebih besar lagi. Dan jika yang dibunuh itu masih kanak-kanak, yang dia adalah mahalu rahmah wa syafaqah, normalnya kanak-kanak itu semua orang sayang. Semua orang sayang, maka dia mahalu rahmah wa syafaqah. Kemudian nekat tetap dihabisi dan dibunuh, maka ini dosanya lebih besar lagi. Namun wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup, itu bukan kebiasaan semua orang, orang Arab jahiliyah, sebagian saja. Wabil idhafah, dan ada sejumlah kabilah yang sama sekali tidak punya kebiasaan semacam itu. Wabil idhafah, dan di samping liwa'dil banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup, mereka juga membunuh anak laki-laki, takhawufan, karena khawatir, min mu'natihim, karena biaya yang harus dikeluarkan untuk ngurusi anak. Dan sangat disayangkan kita jumpai bentuk semacam ini ada di zaman ini, yang ini tergambarkan pada mereka orang-orang yang menyerukan bitahdidin nasl, pembatasan keturunan, KB dua anak cukup. Maka motivasinya, motivasi yang digembar-gemborkan adalah takhawufan min mu'natihim, kekhawatiran biaya. Maka motivasinya sama dengan motivasi jahiliyah. Tidak ada bedanya, cuma beda teknisnya saja. Non motivasi takhawufan min mu'natihim, kekhawatiran biaya, kekhawatiran ketidakmampuan untuk menafkahi, seakan-akan rezeki di tangan orang tua, itu sama. Maka kemudian diiming-imingi bahasanya dua anak saja itulah keluarga sejahtera, kalau lebih dari itu keluarga miskin. Maka ini motivasinya sama. Wa ka'annahum wa yuhadziruna minal infijar asukani, mereka kemudian wanti-wanti menakutkan peledakan penduduk. Infijar asukani, karena seakan-akan mereka lah yang memberi rezeki dan yang ngasih makan. Padahal realitanya banyak keluarga yang anaknya banyak, itu ujung-ujungnya setelah tua malah kembali berdua. Tidak ada anaknya, padahal anaknya ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Begitu kemudian sepuh, realitanya tidak ada anaknya. Tidak ada anak yang menemaninya, tidak kebunan kebingungan, ngumpul semua satu di satu rumah. Ternyata anaknya ada di sana, di sini, dengan rezekinya masing-masing, malah orang tuanya ini bingung, gak ada yang nemeni. Karena anaknya punya rezekinya sendiri-sendiri, di sana dan di sini. Itu realitanya. Gak kemudian kebingungan cari rezeki, akhirnya pada ngumpul semua, jadi beban orang tuanya. di rumah orang tuanya, nyatanya tidak. Wa fi hadza qala Allah Subhanahu, maka tentang hal ini Allah berfirman membantah orang semisal mereka-mereka, wala taqtulu aulatakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak kalian karena khawatir miskin. Artinya belum miskin, cuma khawatir nanti biayanya tambah banyak. Ya, nanti biayanya tambah banyak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, anakmu, wa iyyakum, dan kamilah yang ngasih rezeki kepada kalian para orang tua. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sungguh membunuh anak, ya, itu adalah di antara kesalahan yang sangat-sangat besar. Demikian firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-31. Namun berkenaan dengan hal ini, ada ayat yang mirip, ada ayat yang melarang membunuh anak karena khasyata imlak, dan ada yang melarang karena min imlak. Maka dua-duanya ada dua hal tersebut. Maka di antara masyarakat jahiliyah ada yang membunuh anak karena menghabisi anaknya karena kemiskinan. Artinya dia sudah keluarga miskin, kemudian punya anak, anaknya dihabisi, min imlak, karena kemiskinan. Ada lagi yang membunuh anak karena khasyatal imlak, karena takut miskin. Dan yang menarik itu agak ada sedikit redaksi perbedaan redaksi, ya, antara ayat yang mengatakan janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin di surat Al-Isra ayat yang ke-31, maka nanti bunyi ayatnya selanjutnya adalah kami yang memberikan rezeki kepada anakmu dan kamu. Maka disebut dulu anak, baru kemudian orang tua. Namun di ayat yang min imlak itu sebaliknya. Ya, ayat yang min imlak itu ada di surat Al-An'am ayat yang ke-151. Wala taqtulu auladakum min imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak kalian min imlakin, karena kemiskinan. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian para orang tua, wa iyyahum, dan anak, dan mereka anak-anakmu. Maka ketika membahas kejahatan membunuh anak karena takut miskin, artinya orang tuanya masih kaya dan berkecukupan, maka Allah katakan nahnu narzuquhum, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka anak-anakmu yang kau habisi itu, wa iyyakum, dan kalian. Sedangkan ketika membahas kejahatan membunuh anak karena kemiskinan, artinya keluarganya, orang tuanya memang sudah miskin, kemudian tambah anak, maka Allah katakan janganlah kalian bunuh anakmu karena kemiskinan. Maka Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, maka kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian orang tua, wa iyyahum, dan mereka, semuanya kami yang menanggungnya. Maka lihat ada perbedaan susunan, perbedaan redaksi. Karena di kasus khasyata imlak, takut miskin, maka ini adalah karena mengkhawatirkan rezeki anak. Maka bunyi ayat selanjutnya adalah nahnu narzuquhum, kami yang nanggung rezekinya, bukan kalian, bukan kalian orang tua, bahkan kalian pun kami yang nanggung rezekinya. Ya, namun untuk ayat yang min imlak, janganlah kalian bunuh anakmu karena miskin, ya, maka problem utamanya adalah kemiskinan orang tua. Maka dan itu yang jadikan alasan untuk bunuh anak. Ya, maka bunyi ayatnya nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, kamilah yang ngasih rezeki, kamilah yang jamin rezeki pada kalian para orang tua. Karena problem utamanya di orang tuanya. Ya. di antara perbedaan antara Al-Isra 31 dengan Al-An'am 151. Fal amru, maka realitanya alal aksi berkebalikan dengan apa yang mereka yakini. Karena Allah Jalla wa'ala idza khalaqa nafsan, jika Allah menciptakan satu diri, fa innahu yuqaddiru laha qutaha, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan qutaha, kebutuhan makan pokoknya. Fa fi kasratin nasli al khairul katsir, maka banyaknya keturunan itu terdapat padanya kebaikan yang besar. Fa innahu bi dzurriyyah as-salihah, karena dengan keturunan yang baik maka negeri itu makmur. Wa yakthu an-nama, dan banyaklah perkembangan. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan nikmat kepada Bani Israel. Wadkur nikmat Allah alaikum id kuntum qalilan fakatsarakum. Dan ingatlah ketika Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka nikmat id kuntum qalilan, dulu kalian sedikit, fakatsarakum, lalu Allah jadikan kalian populasinya banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasanya jumlah yang banyak itu satu nikmat yang Allah berikan pada satu bangsa. Maka Allah sampaikan kepada Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Idz kuntum qalilan, dulu kalian sedikit, fakatsarakum, antas Allah Subhanahu wa taala memperbanyak jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jumlah yang banyak itu menyebabkan satu negeri disegani. Karena jumlah yang banyak maka akan tumbuh kreativitas. Karena persaingan semakin ketat, maka dituntut semakin kreatif. Maka ini akan menjadi sebab kemajuan dan bukan menjadi sebab keterbelakangan. Maka di masa jahiliyah ada yang namanya membunuh anak perempuan dan ada membunuh anak laki-laki. Jadi membunuh anak perempuan itu motivasinya karena takut aib. Di mana letak aib? Yaitu ketika karena anak perempuan ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan harus dilindungi. Nanti kemudian ketika ada serangan dari kabilah yang lain jadi tawanan, akhirnya ini jadi satu masalah, jadi aib bagi kabilah tersebut. Maka mereka tidak menyukai anak perempuan, atau sebagian mereka tidak menyukai anak perempuan. Dan kata Syaikh Al-Fauzan, beliau menjumpai tentu di masyarakatnya adanya orang-orang yang tidak suka dengan anak perempuan karena khawatir tidak bisa anak perempuan ini menjadi sebab malu keluarga karena terjumus dalam zina, kemudian hamil di luar nikah. Maka ada kemudian ada orang yang tidak suka punya anak perempuan. Kalau anak laki-laki mau kemudian gimana-gimana, tidak ada anak laki-laki yang hamil, maka keluarganya tidak kemudian kena aib. Namun kalau anak perempuan ketika itu terjadi maka aibnya sangat jelek. Kenapa? Karena ada bukti, ada tanda zinanya, yaitu kehamilan di luar pernikahan. Maka di beliau jumpai ada sebagian orang yang karena alasan demikian itu tidak mengharapkan punya anak perempuan. Dan ini kata beliau, ini adalah bagian dari adat jahiliyah, budaya jahiliyah yang tidak boleh seorang muslim demikian. Dan beliau sampaikan ketika ini terjadi, yang salah itu, yang salah utama bukan si anak perempuan. Namun ketika ini terjadi, keluarga itu menanggung aib karena anak perempuannya melakukan pergaulan bebas, kemudian hamil dan seterusnya. Itu sebab utamanya adalah rusaknya anak perempuan adalah bi'ihmali man yakumu alaiha, karena teledornya orang tua yang punya kewajiban untuk menjaga amanah dari Allah berupa anak, dalam ini anak perempuan, dengan sebaik-baiknya. Maka kalau keluarganya adalah keluarga baik-baik, ya, maka dan menjaga anak perempuannya dengan baik-baik, maka niscaya yang terwujud yang ada adalah anak perempuan yang salihah dan baik-baik. Ya, kalau keluarganya itu, maka satu hal yang setengah mustahil ketika keluarganya itu orang yang baik-baik, kemudian muncul dari situ anak perempuan yang tidak baik-baik. Itu satu hal yang mustahil. Oleh karena itu ingat kisah Maryam, ya, ketika dia melahirkan Isa, maka apa respon Bani Israel? Ya, maka Bani Israel menyebutkan saudaranya, bapaknya, ibunya, orang baik-baik. Mustahil kok bisa terjadi demikian. Maka Bani Israel mengatakan pada Maryam, ya ukhta Haruna, wahai saudara perempuannya Harun, makan abuka imra'a sawin wa makanat ummuki bariya. Ya, bapakmu bukanlah orang yang jelek dan ibumu bukanlah seorang pelacur. Ya, artinya mustahil dalam dalam pikiran, mustahil menurut hukum adat, ya, terjadi ini kok anak perempuannya, kok anak perempuan yang jelek. Ya, maka lihat cara berpikir Bani Israel, ya, dan itu cara berpikir yang wajar. Ketika ini keluarganya, bapaknya orang baik-baik, ibunya orang yang baik-baik, saudara laki-lakinya juga orang baik-baik, maka wajarnya, normalnya tidak mungkin terjadi ini anak perempuannya jadi anak perempuan yang bejat, yang rusak. Maka ketika ada hal yang aneh pada anak perempuan, maka itu dikaitkan pada saudaranya, bapaknya dan ibunya. Untuk mengisyaratkan bahasanya, anak perempuan yang rusak itu lahir dari keluarga yang rusak. Untuk mengisyaratkan bahasanya, anak perempuan yang rusak itu lahir dari keluarga yang rusak. Boleh jadi keluarganya baik-baik, namun rusak dalam masalah mendidik anak. Tidak beres mendidik anak, tidak beres dalam mengawal anak, mengontrol anak. Nah, itu maka timbullah adanya anak perempuan yang rusak. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan terpujinya jumlah yang banyak, dan bahasanya jumlah yang banyak itu adalah satu hal yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka minimal kita jumpai ada dua ayat dalam masalah ini. Yang pertama adalah di surat Ali Imran ayat yang ke-123, Allah katakan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Dan sungguh Allah telah memberikan kemenangan untuk kalian di perang Badar, wa antum adillah, sedangkan kalian adalah orang-orang yang hina. Yaitu maksudnya sedangkan kalian jumlahnya sedikit. Maka jumlah yang sedikit Allah sebut dengan adillah. Maka ini menunjukkan bahasanya jumlah yang banyak itu adalah nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya jumlah yang banyak itu sebab izzah, sebab kemuliaan. Oleh karena itu jumlah yang sedikit itu adalah sebab zillah. Kemudian yang tadi kita kutip di sebelum isya tadi adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-86. Bunyinya adalah wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan ingatlah ketika kalian dulu Bani Israel qalilan jumlahnya sedikit, fakatsarakum lantas Allah memperbanyak jumlah kalian. Maka ini menunjukkan bahasa jumlah yang banyak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan wa'dul banat, memendam anak perempuan hidup-hidup, maka sering beredar kisah Umar Ya, yang disebutkan bahasanya Umar bin Khattab dulu di masa jahiliyah memendam hidup-hidup anaknya. Dan kisah ini adalah kisah yang tidak benar. Tidak benar kalau Umar bin Khattab melakukan demikian. Di antara bukti tidak benarnya kisah ini, ingin saya bacakan dari ada penjelasan tentang hal ini. Fa'inna kisata wa'di Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu li ibnatihi batilatun wa syawahid ala butlaniha katsiratun jiddan. Kisah bahasanya Umar itu tega membunuh, memendam hidup-hidup anak perempuannya sendiri, dan di kisah itu dikatakan bahasanya ketika Umar itu gali, maka anak perempuannya menghilangkan pasir yang ada di jenggot bapaknya. Ya, satu kisah yang sangat mengharu biru. Maka ini kisah yang batil, dan bukti kalau batilnya banyak sekali di antaranya. La wujuda li hadhil qisah fi ayyin min kutubil hadis wa siyar wa tarikh al-ma'rufah. Kisah ini tidak dijumpai di buku-buku hadis, sejarah dan sirah yang ada, yang terkenal. Kemudian yang kedua, masdaru hadhil qisatil batilah ba'du kutubi syiah. Asal-muasal kisah yang batil ini adalah beberapa kitab syiah, dan mereka tentu sangat keras bencinya dengan Umar. Maka mereka buat berita bohong tentang Umar. Faqad dhakara ar-Rafidhi ni'matullah al-Jazairi fi kitabi al-Anwar al-Nu'maniyah. Sumber kisah ini adalah di satu buku syiah, judulnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, karya Ni'matullah Al-Jazairi. Ya, dhakar, kemudian yang ketiga, dhakar hadhil qisah al-batilah Mahmud Aqad. Ada seorang sastrawan Mesir, Mahmud Abbas Aqad, menyebutkan kisah ini di bukunya Abqariyatul Umar, Kejeniusan Umar. Namun, wasyakaka fiha. Ya, kalau mungkin dianggap bagian dari referensi Muslim atau Sunni atau yang tidak Syiah, ya, maka disebutkan oleh Mahmud Abbas Aqad, seorang sastrawan bukan ulama, di bukunya Abqariyatul Umar, dan penulis sendiri wasyakaka fiha, meragukan keautentikan kisah ini. Ada buku khusus yang membahas tentang Umar. Ada satu buku khusus judulnya Dirasah Naqdiyah fil Marwiyat al-Waridah fi Shakhsiyah Umar bin al-Khattab. Ini kajian kritik studi kritik untuk riwayat-riwayat tentang pribadi Umar bin al-Khattab, wasiyasati al-idariyah, dan kebijakan-kebijakan politik Umar. Maka penulis mengatakan, namanya Dr. Abdussalam ibn Muhsin Ali Isa, dan mengatakan lam ajid min man rawa dhalika an Umar fi matla'tu alaihi min al-masadir. Aku tidak menjumpai yang meriatkan kisah ini dari Umar dalam referensi-referensi yang aku telaah. Walakin wajadtu Ustaz Muhammad Mahmud Aqad asyara ilaha fi kitabihi Abqariyati Umar. Namun cuma diisyaratkan oleh seorang sastrawan, Mahmud Abbas Aqad, di bukunya Abqariyatul Umar. Waqad syakaka al-Aqad fi sihhati hadzal qisah. Dan Aqad sendiri sebagai seorang sastrawan juga meragukan kisah ini. Li'anna al-wa'da lam yakun, ya karena mengubur perempuan hidup-hidup bukanlah budaya yang tersebar luas di kalangan orang Arab. Ini cuma budaya sebagian orang Arab dan bukan budaya yang tersebar luas. Wa kadzalika lam yastahir fi Bani Adi. Dan secara khusus tindakan mengubur perempuan hidup anak perempuan hidup-hidup itu tidaklah populer di tengah-tengah Bani Adi. Dan Umar itu bagian dari Bani Adi. Bani Adi itu tidaklah tercatat di Bani Adi adanya tindakan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan Umar adalah bagian dari Bani Adi. Tidak pula pada keluarga Al-Khattab. Allati asat minha Fatimah ukhtu Umar. Di keluarga Al-Khattab banyak perempuan yang sampai dewasa. Ada Fatimah saudaranya Umar. Ada Hafsah Akbar banatihi. Anak perempuan Umar yang paling tua. Yang dia Hafsah ini kemudian Umar berkunyah dengan Abu Hafs dengan nama anaknya Hafsah. Waqad wulidat Hafsatu qabla al-bi'sati bi khamsi sanawatin. Dan Hafsah ini lahir sebelum 5 tahun sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi. 5 tahun sebelum kenabian. Ternyata Umar tidak menguburnya hidup-hidup. Falimadha, oleh karena itu kenapa Umar kemudian malah mengubur yang kecil, yang itu cuma yang kecil. Yang dewasa malah lolos. Yang dewasa ya, maksudnya yang gede yaitu Hafsah malah lolos, kemudian adiknya yang tidak lolos. Limadha inqata'at akhbaruha. Dan berita ini kenapa gelah, terputus berita kisah ini. Falam yadhkurha ahadun min ikhwaniha wa akhwatiha. Tidak pernah disebutkan oleh saudara laki-lakinya ataukah saudara perempuannya. Kemudian yang keempat di antara dalil batilnya kisah ini adalah hadis yang diriatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radallahu anhu. Dan Nu'man bin Bashir mengatakan sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul wa su'ila, dan satu ketika Umar ditanya tentang ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Kalau seandainya Umar punya cerita tentang hal ini, tentu dia akan nangis dan yang lainnya. Umar ditanya tentang ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Maka qal, jawaban Umar, harusnya kalau dia punya kisah maka dia akan sampaikan kisahnya. Ja'a Qais ibn Asim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Umar, Qais ibn Asim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ini wada'tu samani banatin li." Ya, seorang bernama Qais ibn Asim mengatakan, "Aku mengubur hidup-hidup 8 anak perempuanku." Qais bin Asim mengatakan di masa jahiliyah dia telah membunuh dengan cara mengubur hidup-hidup 8 anak perempuannya. Dia menyesal. Apakah ada kafarah, ada tebusan dosa untuk itu setelah dia jadi seorang muslim? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atiq an kulli wahidatin minha raqabatan." Merdekakanlah sebagai kafarah untuk per anak perempuan yang kau kubur hidup-hidup itu rokobatan satu budak. Kemudian Qais bin Asim mengatakan, ini sahibu ibilin. Kalau budak saya tidak punya banyak, kalau saya punya banyak unta. Maka Nabi katakan, ahdi insyita an kulli wahidatin min huna budnatan. Maka jadikan hadiyu ya, untuk per anakmu itu satu ekor unta. Ya, maka kafarahnya, kafarah mengubur anak perempuan hidup-hidup, kata Nabi, ya, pernyawanya adalah memerdekakan seorang budak atau satu ekor unta dijadikan sebagai hadiyu, hadiah untuk tanah haram. Ya, rahu Abdul Razak fi tafsirihi wa Tabari wal Bazar wa Tabrani fil Mu'jam al Kabir wa sahahahu al Albani. Maka hadis ini dan ini riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan kafarah orang yang punya kasus mengubur anak perempuan hidup-hidup. Walamma lam yadhkur Umar bin Khattab an nafsihi dzalika. Dan Umar tidak menyebutkan tentang dirinya dalam masalah ini. Wa inna marwa min fi'li Qais ibn Asim. Namun yang dia cuma cerita ini perilaku Qais bin Asim dalla ala adami wuku'il wa'di al-mansub ilaihi. Maka ini menunjukkan dan mengisyaratkan, mengisyaratkan dan menunjukkan tidak adanya perbuatan memendam anak perempuan hidup-hidup yang dinisbatkan pada Umar. Falau kana Umar radhiyallahu anhu hasala minhu ma yushbihu dhalika, seandainya Umar itu mengalami hal yang serupa dengan hal itu, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup, la dzakarahu fi dhalikal mauqif alladhi su'ila fihi anil wa'di. Niscaya Umar menyebutkannya ketika dia ditanya tentang masalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini, maka ini empat alasan. Alasan yang menunjukkan tidak benarnya hal ini. Pertama, tidak ada di referensi standar. Di referensi standar di kalangan Ahlu Sunnah. Yang kedua, ini ada di buku orang Syiah Anwar An-Nu'maniyah. Dan telah ma'ruf bencinya Syiah dengan Umar. Kemudian kalau non-Syiah, referensi non-Syiah cuma disebutkan oleh Mahmud Abbas Aqad di Abu Qaryatu Umar, dan beliau pun mengisyaratkan kalau ini meragukannya di antara alasannya. Ini tidak ada di kabilah Bani Adi. Tidak ada di kabilah Bani Adi hal semacam ini. Demikian juga Hafsah binti Umar itu, dan tidak ada ini dibani di keluarga Al-Khattab. Ada Fatimah binti Al-Khattab, ada kemudian Hafsah binti Umar, yang Hafsah ini lahir 5 tahun sebelum kenabian. Kemudian alasan yang keempat tadi, ada hadis Umar ditanya tentang wa idza al-maudatu su'ilat, ketika beliau ngasih jawaban malah cerita orang. Malah cerita orang, ya, kisah Qais bin Asim, bukan dirinya. Tentu kalau dirinya punya kasus, tentu beliau akan cerita tentang dirinya. Nah, kembali ke hadis. Kemudian di antara hal yang Nabi larang adalah mana'an wa hati. Ya, taqala syarih hafizahullahu ta'ala wa faqahu. Wa qawluhu wa mana'an wa hati ay mana'a ma amarallahu bibadlihi. Maka di antara hal yang terlarang adalah sifat mana'an wa hati, yaitu tidak mau bibadlihi, membagikan, memberikan apa yang Allah perintahkan. Kemudian hati artinya wa akhadha ma laysa lahu fi haqqun, mengambil sesuatu yang tidak ada, tidak menjadi haknya. Maka mana'an wa hati artinya kewajiban tidak ditunaikan. Kewajiban yang Allah perintahkan berkenaan dengan harta tidak dilaksanakan, kemudian harta yang bukan haknya diminta. Di mana Allah haramkan mengambil yang tidak halal dari harta manusia, wa abara bihima, dan dua hal ini diungkapkan dengan kata-kata al-mana' wal akhd. Mencegah yang harus diberikan dan mengambil yang bukan haknya. Maka satu hal yang dibenci seorang itu mencegah kewajiban yang seharusnya dia laksanakan, kemudian mengambil ma'inda ghairihi, apa yang ada pada harta milik orang lain. Harta yang ada pada dirinya yang wajib dia keluarkan, tidak dia keluarkan, harta orang lain dia ambil. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sunya manusia khuliqa halu'a, tercipta dalam keadaan halu'a. Apa itu halu'a? Lanjutannya ayat, idza masahu syarru jazua, jika dia mendapatkan musibah, kesusahan, berkeluh kesah, jika mendapatkan kebaikan yaitu nikmat, manu'a, pelit, illal musallin, kecuali orang-orang yang berkualitas sholatnya. Maka intinya, fal maksud, maka inti dari mana'an wa hati adalah larangan seorang itu menjadi jamu' manu', jamu' rakus dengan harta sehingga bukan haknya pun diambil. Manu' yang sudah jadi miliknya tidak bisa keluar, sulit keluar. Ya'khudhu wa la yu'ti, maka dia hobinya ngambil namun tidak mau memberi. Dan dia layak bau tidak peduli apakah yang diambil itu halal ataukah haram, apakah itu dari riba ataukah ris menipu, ataukah kemudian tadlis menipu. Maka Allah tidak menyukai mangkanat hadihi sifatuhu, orang yang sifatnya semacam ini. Dan ini adalah sifat orang Yahudi. Ya, Yahudi terkenal sebagai orang yang paling pelit dan orang yang paling banyak mengumpulkan harta yang haram. Kemudian selanjutnya wa karihalakum qila wa qal, Allah tidak menyukai kalian melakukan qila wa qal. Wa hadha mahalu syahid. Dan inilah yang menjadi kutipan dalil, kutipan hadis yang jadi dalil kenapa ditaruh di sini. Kita sedang membicarakan tentang penyakit lisan. Maka yang berkenaan dengan lisan adalah wa kariha lakum qila wa qal. Allah tidak suka kalian menjadi hobi membicarakan manusia. Ai kariha, Allah tidak suka mangkana hammuhu. Orang yang pikirannya itu adalah naqlal kalami, mengutip perkataan tanpa menisbatkannya kepada penutur aslinya, yaitu berita yang tidak jelas. Wa hadza fihi, maka dalam hadis ini terdapat peringatan untuk terdapat isyarat, tanbih isyarat wajibnya menjauhi at-tasarru', tergesa-gesa dalam mengeser berita, mengutip berita. Lima fi, karena dalam sikap semacam ini merobek penutup dan menyingkap rahasia. Li anna hadza laisa min ta'bil akhyar, ini bukan budaya manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia terpilih. Li qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengingat sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya keislaman itu ada yang husni islamil mar'i dan ada yang su'u islamil mar'i. Ada yang kualitasnya bagus dan ada yang kualitasnya jelek. Tarku malayaknihi, dia tinggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Berbagai macam berita yang dia bukan jadi urusannya dan kepentingannya. Maka dia tinggalkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala satarun. Ya, adalah zat yang suka menutupi. Wasatar atau wasitar, dan tertutup. Tertutupnya aib dan kejelekan tidak akan terwujud kalau orang itu hobi ya, atau sering mengutip dan mengeser berita. Kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara yang Allah benci adalah kasratu su'al. Kasratu su'al bisa diartikan banyak bertanya dan bisa juga artinya banyak meminta. Apakah yang dimaksud dengan kasratu su'al ini adalah fil ilmi, berarti banyak bertanya, ataukah harta, yaitu banyak meminta? Ya, kesimpulannya al-haqiqatu al-maqsud al-amrani ma'an. Intinya yang jadi maksud dua-duanya sekaligus. Maka pada asalnya seorang muslim itu ayas Allah hanya bertanya hal-hal yang dia bisa ambil faedah darinya, hal-hal yang bermanfaat baginya dalam kehidupannya, dalam agamanya dan ibadahnya. Dan dia pun bertanya sesuai dengan kadar kebutuhan. Tidaklah sepatutnya seorang muslim itu memaksa-maksakan diri untuk bertanya. Wa yukrahu lahu, dan dimakruhkan baginya untuk bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi. Fima law waqa'at, bagaimanakah seandainya terjadi. Ini bertanya tentang gimana kalau manusia tinggal di Mars, salatnya bagaimana, menghadap kiblatnya seperti apa padahal kiblatnya di bumi misalnya, apa salatnya nanti telungkup atau gimana. Maka ini satu hal yang tidak terjadi. Maka tidak perlu kemudian terlalu sibuk dipikirkan. Pikirkan saja gimana kamu bisa migrasi sendirian ke Mars. Bakadzalika, demikian juga yukrahu, satu hal yang dibenci tanatto', sikap kemudian berlebih-lebihan, wa ta'ali, dan berlebih-lebihan. Demikian juga bertanya dengan tujuan untuk menyusahkan yang ditanyai. Untuk kemudian tujuannya supaya yang ditanyai itu kira-kira ditanyain hal-hal yang dia tidak bisa. Maka padahal yang bertanya itu sudah tahu. Maka dia bertanya tujuannya untuk menyusahkan orang yang ditanyai. Atau min ajli ayat hara ilmuhu, supaya dia mau menampakkan ilmunya. Ya, maka beliau katakan pertanyaan yang dibenci yang pertama adalah takalluf, dalam berlebihan dalam bertanya. Karena itu di luar kebutuhannya, cuma sekedar untuk rame-rame saja. Kemudian hal yang belum terjadi, tatanatto' wa ta'ali, yang ketiga tanatto', ya, melampaui batas dalam bertanya. Kemudian yang keempat, untuk menyusahkan orang yang ditanya. Yang kelima, karena bertanya itu cuma untuk menonjolkan ilmu, untuk menonjolkan ilmu. Ya, cuma ingin pamer ilmu, bertanya kepada seorang pemateri, kemudian pematerinya tidak tahu, setelah itu dia mau ngomong, jawabannya adalah demikian dan demikian. Ya. Dan sungguh Allah mencela orang-orang yang bertanya tentang hal-hal yang tidak manfaat bagi mereka. Walihada kanat al-ijabatu, oleh karena itu adalah jawaban tatkala sejumlah orang bertanya tentang hilal. Ya. Artinya saat mereka bertanya tentang kecilnya hilal kemudian jadi besar. Kenapa demikian? Semula kecil kemudian lama-lama kok jadi besar. Kenapa demikian? Maka Allah tidak jawab hal itu. Allah jawab dengan menyebutkan manfaat hilal. Dan bahasanya yang cocok adalah mereka bertanya tentang manfaat hilal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah dia adalah tanda waktu bagi seluruh manusia dan tanda waktu untuk haji. Maka salah satu dari dua pendapat ahli tafsir tentang ayat ini, apa yang mereka tanyakan? Maka salah satu pendapat mengatakan pertanyaan mereka adalah tentang kenapa hilal itu kecil kemudian jadi tambah besar setelah itu kemudian mengecil. Ini pendapat pertama dari ulama ahli tafsir tentang apa yang ditanyakan oleh mereka anilah hilal tentang hilal. Karena Allah tidak cerita. Pertanyaannya itu apa? Hilal apa? Sisi apa dari hilal yang ditanyakan? Ya, namun pendapat yang lain mengatakan bahasanya pertanyaan mereka itu tentang manfaat hilal. Mereka tidak bertanya tentang hal-hal yang bersifat yang lebih cenderung pelajaran fisika. Kenapa hilal ini kecil, kemudian jadi gede-gede. Bukan itu pertanyaan mereka. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Utsaimin di tafsir beliau untuk surat Al-Baqarah. Maksudnya, yas'alunaka 'anil ahillah, pertanyaan ini, pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan tentang faedah hilal. Kalau Sasar Al-Fauzan di sini memilih pendapat yang lain yang mengatakan, dan ini sama dengan tafsir jalan lain yang mengatakan bahasanya yas'alunaka 'anil ahillah adalah pertanyaan tentang kenapa hilal itu kecil kemudian tambah besar kemudian setelah itu mengecil. Maka kalau pakai sudut pandang yang di penjelasan saya oleh Fauzan, maka ini cocok. Itu celaan atau kemudian secara tidak langsung celaan kepada orang yang bertanya hal yang kurang manfaat atau seandainya dijelaskan enggak nyambung. Ya, maka orang di masa silam ketika ilmu pengetahuan alam itu belum maju dan berkembang, seandainya Allah jawab kenapa hilal itu kecil kemudian membesar macam-macam, maka malah tidak nyambung. Maka Allah jawab dengan yang lainnya yang itu lebih manfaat. Demikian juga tatkala mereka bertanya tentang kiamat, maka Allah katakan yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang kiamat, kapankah terjadinya. Fima anta min dzikraha, yang engkau adalah menyebutkannya. Ila rabbika muntahaha, maka jawabannya ila rabbika muntahaha, maka pada Rabbmulah ujungnya, ujung pengetahuan tentang kapankah terjadinya kiamat. Innama anta mundziru may yakhsha. Kau hanyalah mengingatkan pada orang-orang yang merasa takut dengan terjadinya kiamat. Fala faedata, maka tidak ada faedah mengetahui kapan kiamat terjadi. Yang dituntut adalah al-istidad, bersiap-siap untuk menghadapi kiamat dan beramal supaya selamat dari kengerian kiamat sebelum itu terjadi. Demikian juga tidaklah diperbolehkan al-mubalaghah, berlebihan dalam meminta harta kepada manusia. Wa hadza la yajuzu ayakuna, maka meminta harta manusia itu tidaklah boleh. Illa idah tajal muslim lidzalik, kecuali jika seorang muslim itu membutuhkan demikian. Karena mengemis-ngemis minta harta Fa inna su'alal mal, maka meminta harta la yahillu, tidaklah halal ila li ahadi thalathatin, kecuali untuk satu orang, satu dari tiga orang, sebagaimana terdapat dalam hadis anal mas'alata, bahasa yang ngemis, la tahillu, tidaklah halal illa li ahadi thalathatin, kecuali salah satu dari tiga orang. Yang pertama adalah orang yang menanggung hamalah, fa halat, maka halal baginya ngemis sampai dia mendapatkannya kemudian berhenti. Kemudian seorang yang asabatu ja'ihatun, tertimpa bencana, ijtahat, yang menghabiskan malau hartanya, maka boleh jadi gempa bumi atau banjir, fa halat lahul mas'alah, maka boleh baginya ngemis sampai dia mendapatkan qiwaman min aishin, yang kemudian penegak untuk kehidupannya, aisyidah, dan cukup min aisyin, dari penghidupannya. Kemudian yang ketiga, orang yang jatuh miskin, sampai-sampai orang kaya yang jatuh miskin, sampai-sampai tiga orang yang berakal sehat dari masyarakatnya, tetangga-tetangganya, semuanya komentar, asobat fulanan fakhotun, si fulan itu sekarang jatuh miskin, maka boleh baginya al-mas'alah, tu ngemis-ngemis sampai dia mendapatkan kiwaman min aisyin, kecukupan untuk penghidupan, ausida, dan min aisyin. Diatkan oleh Muslim dari Qabisa ibn Mukhariq. Maka yang pertama yang boleh ngemis, kata Nabi, rajulun tahammala hamala, dan orang yang memikul hamala, yakni ihtaja al-mal, dia memerlukan harta untuk mendamaikan manusia. Fa inna wa la yutraq yatahammalu dhalika wahdahu, maka orang ini tidaklah dibiarkan memikul hal itu sendirian. Wa inna ma yu'ta, namun dia diberi, hatta wa in kana ghaniyan, meskipun dia adalah orang yang kaya. Maka yang dimaksud hamalah adalah upaya untuk mendamaikan dua kampung yang berperang. Tradisi orang Arab, ketika ada pihak yang mau mendamaikan, kemudian ketika mereka akhirnya punya itikad baik untuk mendamaikan, untuk berdamai, maka dua kampung ini biasanya akan mengatakan, kami mau damai asalkan diat, korban kami ditebus, dibayar. Padahal kampung A ada 10 orang yang sudah mati. Kampung B juga sama, kami mau damai, berhenti, namun bayarkan diat. Di sana ada misalnya 10 orang. Dan satu diat 100 ekor unta. Satu diat 100 ekor unta. 10 orang sudah sekian. Berarti 1000 ekor unta. Ini satu lagi 1000 ekor unta. Dan ini padahal inisiatornya cuma satu orang. Inisiatornya satu orang, dia mikul 2000 ekor unta, biaya 2000 ekor unta. Nah, dia boleh ngemis. Dia boleh ngemis, ngajukan proposal kemana-mana, ngemis minta-minta supaya ini, meskipun dia orang kaya. Namun dia ini inisiator mendamaikan dua kampung, dan dia telah mengiyakan, iya, yang penting kalian damai. 2000 ekor unta tanggungan saya. Maka dikatakan di sini, dia tidak boleh dibiarkan memikul sendirian. Orang lain harus bantu. Ini orang beramal soleh. Orang beramal soleh, jangan biarkan dia memikul itu sendirian. Yang lain wajib bantu. Seberapa bisa bantu, maka dibolehkan bagi orang ini untuk minta-minta. Kemudian rajulun asabat ja'ihatun ay afatun, satu bencana atlafat, yang membinasakan hartanya, falul haqqu, maka dia punya hak untuk ngemis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang kaya yang di dalam harta mereka terdapat hak yang jelas, lisa'ili wal mahrum, untuk pengemis dan orang miskin. Al mahrum di sini, di ayat ini definisinya, huwalladzi talifa maluhu, orang yang rusak hartanya. Fayakhudhu ma yakumu bihi amruhu, maka dia mengambil yang bisa menegakkan urusannya, kemudian berhenti dari ngemis, watolab, dan minta-minta kepada manusia. Kemudian yang ketika, orang yang tertimpa jatuh miskin, ay fakran, faqah ay fakran, kefakiran. maka dia adalah orang yang mu'sarun, orang yang kesulitan ekonomi, ma'rufun, dikenal sebagai orang yang fakir. Maka orang ini boleh baginya minta-minta pada manusia sehingga tercukup hajatnya, setelah itu berhenti. Tidak boleh terus-menerus ngemis. Adapun orang yang ngemis takatsuran untuk memperkaya diri padahal tidak ada kebutuhan, maka dia adalah orang yang berdosa. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man sa'ala nasa amwalahum," siapa yang ngemis-ngemis harta orang lain takatsuran untuk memperkaya diri, "fa inna ma yas'alu jamran," maka dia meminta bara api neraka. Silakan mempersedikit bara api yang dia dapatkan atau memperbanyak. Kemudian Nabi sampaikan, di antara yang Allah benci adalah membuang-buang harta, artinya membelanjakannya tidak pada sasarannya, memberikannya tidak pada sasaran yang diizinkan oleh syariat, atau ta'riduhu, menyebabkan hartanya itu rusak dan hancur, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Demikian juga boros dalam membelanjakan harta, bitawasuk, karena berlapang-lapang dalam mencari dan menikmati makanan-makanan yang lezat dan minuman-minuman yang enak dan pakaian yang nafis yang berharga, wal maraqib, dan kendaraan yang terlalu mahal dan yang lainnya. Mimayan sya'u'anhu khilatu taba'i, yaitu kekayaan, yaitu saraf, itu boros. Yang boros itu, kata beliau, muncul darinya ya tabiat yang keras dan hati yang keras, yang dua-duanya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya dalam masalah ini, seorang muslim menjaga hartanya, dia keluarkan hartanya untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Dia berinfak untuk orang-orang fakir, karena orang fakir itu punya hak dalam hartanya. Dan Allah qad an'ama 'alal insani bil mal, sungguh Allah telah memberikan nikmat pada seorang itu dengan harta, dan Allah jadikan harta itu ujian dan ujian baginya. Maka jika dia hancurkan hartanya karena musrifan, maka dia orang yang boros. Namun jika dia pelit dengan hartanya, maka dia orang yang berdosa. Maka karena mudayian, dan dia menelantarkan orang yang menyakut, orang yang wajib dia nafkahi. Wal mal huwa malullah, padahal harta adalah milik Allah, dan hamba itu cuma mustakhlafun fihi, cuma diberi mustakhlafun, diberi otoritas fihi untuk ngurusi harta itu sampai batas waktu tertentu. Setelah itu harta itu akan berpindah pada orang lain dengan sebab warisan atau yang lain. Dan Allah telah mengharamkan boros dan pelit, ya ala hadin sawa, sama-sama Allah haramkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelunggu ke leher, maksudnya pelit. Jangan pula dihamparkan kulal basti, selebar-lebarnya, maksudnya boros. Maka jadilah engkau orang yang tercela. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang jika berinfak mereka tidak boros, tidak pula pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan dia adalah orang yang pertengahan di antara dua hal tersebut. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qul alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.